Saking saya gak nyampe ke sana ya Mas ya, terima kasih banyak. Spesial buat Sarah Maria Grezega. Coba kita nyanyi sama-sama ya. Sarah. Aku tak sengaja, timo mundur, timbo loro ati. Happy birthday, Lovina. Oke, setiap ada pertemuan pasti ada pertemuan.